makan luka. Ku coba menahan perih yang ku rasa, walau ini menyakitkan. Ikhlas ku kehilanganmu, semoga kau bahagia dengan pilihanmu itu. Kau bersama dia, aku bersama doa. Sama.